ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin tuh harusnya abis segmen 3 tuh kita baca salawat bareng lagi. Tapi itu sih gara-gara ingat Ancol gitu jadi lupa lah. Tapi emang benar, saya pengen kita ketemu muka gitu ya. Saya ketemu anda semua yang dari Papua ke Jakarta, yang dari Cirebon Jakarta, yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ke Jakarta, dan kemudian dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan ke Jakarta, kita ketemu bareng deh, grand meeting ya enggak? Hah? Acara wisata di off air kita pilih di mana yang luas, lega ya. Emang yang lega yang luas di laut itu. Kita ngumpul lah di mana gitu ya, apa di Istiqlal itu kan. Habis ngaji kita main sepeda apa gimana, entar dah diurus sama teman-teman di produksi Antv. Acara off airnya kayak gimana? Pemirsa, hari ini pagi ini anak saya juga nungguin di depan layar kaca. Anak saya tuh suka sakit perut, jadi dia menunggu momen ini di mana se-Indonesia berselawat bareng, lalu anak saya memegang perutnya. Maka barang siapa yang memang punya penyakit pada pagi hari ini sudah berkumpul di depan layar kaca atau yang ada di rumah-rumah sakit ya pindahin channelnya ke Antv dan kemudian pegang yang sakit. Ya, punya anak-anak yang bandel-bandel gitu, langsung tarik ke depan layar kaca, standby pegangin palanya gitu. Ya, umpama kata punya otak bebel banget buat ngapalin Quran, pegang palanya gitu, kita akan berselawat. Insyaallah bareng-bareng kita baca 10 kali. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita punya doa dikabulkan. Kalau ada yang mau beli tanah gitu ya, tanah siapa gitu, ya ente ambil tanahnya segenggam. Ya, taruh di atas sejadah. Ya, insyaallah tuh satu sejadahnya jadi kotor. Ya, yang kedua lu bakal ditangkap. Tanah orang lu ambil. Ya, jangan begitu. Ambil apanya? Ambil hajatnya. Hajatnya yang ditangkap set spiritnya. Pengen beli rumah, ya toh? Rumahnya itu yang direkam sama otak kita. Warnanya, lokasinya, alamatnya. Itu jangan pintunya lu copot, lu taruh di atas sejadah, jangan tanah kosong lu ambil tanahnya lu taruh di atas. Jangan, spiritnya pegang. Nah, pagi ini spiritnya itulah yang kita pegang. Kita misalkan demen sama si Fulan. Wah, ini ilmu buat bujang-bujangan nih. Ya. Kita demen sama si Fulan, bismillah. Kita sampaikan kepada yang menciptakan si Fulan. Kita demen sama si Fulan, kita sampaikan kepada yang menciptakan si Fulan. Sat, pegang. Taruh di atas sejadah kita punya, ya. Kemudian kita selawatin. Udah paham kan arti salawatin? Maksudnya kita berdoa di antara musholawat. Saudara yang dirahmati Allah, apabila saudara belum pernah pergi ke tanah suci, pejamkan mata saudara semua dan bayangkan Ka'bah. Bayangkan Masjid Nabawi yang pernah barangkali anda lihat di televisi, di gambar. Bayangkan orang-orang sedang berihram. Bayangkan orang-orang sedang wukuf di padang Arafah. Bayangkan saudara, ya, orang-orang yang kemudian tawaf di Baitullah Haram, sa'i baina Safa wal Marwa. Pejamkan mata saudara. Mari kita berselawat kepada Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan hajat kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. 10 kali kita baca bareng se-Indonesia. Mudah-mudahan selawat kita diangkat oleh malaikat Allah, dipersembahkan langsung oleh Allah Ta'ala buat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, saya tuh senang yang begini-gini. Doa bareng ya. Kalau saya ngumpulin saudara semua kan repot ah. Mumpung kita punya televisi, saya ajak saudara semua bareng baca doa. Ya. Dulu pernah saya membaca surah Yasin. Ya. Sebagai salah satu surah yang kita yakin insyaallah dengan kebesaran Allah begitu banyak fadilahnya di dalam surah Yasin ini. Ya. Saya baca ini surah Yasin bareng di depan layar kaca. Orang-orang mengikuti. Salah satu yang mengikuti adalah Bus Tommy, sahabat saya nih, pemain bola. Ya. Nah, seperti apa tuh? Ntar dah, saya ceritain. Ya, habis yang berikut ini. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur. Tadi saya cerita tentang Bus Tommy ya. Nah, Mas Bus Tommy ini Masya Allah. Rupanya dia penonton aktif nih acara-acara Yusuf Mansur. Masya Allah. Nanti kalau jadi, saya jadi presiden, saya jadiin dia ketua PSSI ya. Kayaknya kecil amat sih. Menteri olahraga dah. Ngang Bus Tommy, anak jadi nanti menteri olahraga insya Allah lah. Ya. Ini Bus Tommy ini Masya Allah pemirsa, Masya Allah. Waktu anak bilang begini, yang kayak tadi tuh, yang pada belum hamil apa segala macam, dia sama istrinya betul loh. Dia pegang sepanjang baca surah Yasin, sama barang-barang pemirsa seluruh Indonesia tuh, dia pegang tuh istrinya. Dan dia lakukan lagi berhari-hari, hamil loh. 5 tahun tuh, Mas Bus Tommy itu gak punya anak turunan. Makanya sekarang dia jadi bintang iklannya PPPA kan. Ya, jadi bintang sepak bola yang menjadi bintang iklannya menyeru orang bersedekah, beramal soleh, tahajud, baca Quran segala macam itu ya salah satu Bus Tommy. Baik saudara, kita lanjutkan kajian kita ya. Masih surah Al-Ahzab ayat 56. Nah pemirsa, ini kalau saudara lihat ya ada foto. Ada foto yang dikirimkan oleh salah satu santri kami ya. Ini dia mengirimkan foto, yang foto ini berhasil dimenangkan oleh ananda tersebut ya. Dia masih santri tapi Masya Allah ini kompetisinya kompetisi umum, ternyata dia menang. Nah ini nanti membuktikan bahwa santri-santri penghafal Al-Quran bukan berarti tidak boleh kemudian punya prestasi-prestasi yang membanggakan ya. Ananda Tias ya, Ananda Tias Ismail ini salah satu anak yang saya banggakan, yang nyantren di pesantren Darul Quran di Bandung, cabang Bandung. Subhanallah memenangkan fotografi se-Indonesia. Dan ini diberikan kepada saya waktu saya ulang tahun yang ke-35. Alhamdulillah. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah menghadiahkan saya rumah-rumah tahfiz. Ada di antaranya Ibu Hajawati di Palangkaraya, di Kapuas, yang berniat menggenapkan rumah tahfiznya menjadi 50 cabang. Jadi dia sudah punya 30 cabang rumah tahfiz yang dia kelola bersama donatur-donaturnya. Lalu kemudian setelah saya bicara, tolong pemirsa kasih hadiah saya nih di ulang tahun saya. Apa hadiahnya? Hadiahnya tolong bikinin rumah tahfiz. Ya, sebagai hadiah saya kalau nanti saya dikubur, mudah-mudahan amal soleh itu ngalir kepada saya. Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang sudah berjuang bersama Yusuf Mansur untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada ujung ayatnya ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu, itu kan taslima. Dan berilah penghormatan penghargaan kepada Nabi besar Muhammad dengan sebenar-benarnya penghormatan penghargaan. Nanti kita akan lihat nih betapa kita-kita ini memang tidak menghormati Nabi. Kalau kemudian Nabi besar Muhammad disebut namanya, kita enggak tergerak untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang paling ringan loh, yang paling rendah. Ya. Kita tidak mengerjakan duha. Menurut saya sih itu sama dengan kita tidak menghormati Nabi ya. Kan Nabi nyuruh tuh kita untuk salat duha itu. Ya, kita disuruh sama Allah wasallimu taslima. Wasallimu taslima, kita makan, kita baca doa. Baca doa itu wasallimu taslima. Kita buang air, masuknya doa, keluar juga doa. Wasallimu taslima, punya duit lu pilih Singapura. Gimana sih? Punya duit ya umroh lah. Ustaz, aneh umroh udah 17 kali. Oke, kalau gitu mah ya sudah, fadal. Ini belum pernah nginjak Mekah, belum pernah nginjak Masjid Nabawi. Dia malah pilih Hong Kong, Taiwan buat jalan-jalan pelesir. Sedangkan ada yang wajib dikunjungin ke kota, yakni Mekah dan Madinah. Orang-orang yang gak punya duit teriak-teriak, nangis-nangis, minta-minta sama Allah. Udah punya duit, bukannya pergi ke Tanah Suci, malah pergi ke Tanah Abang doang. Belanja di situ. Itu namanya tidak wasallimu taslima. Punya duit, pergi sana ziarah ke Rasulullah, ziarah ke makam Nabi. Punya duit, sana pergi umrah. Itu. Nih bulan Maret nih, insyaallah. Yo, siapa yang mau umrah bareng sama Yusuf Mansur? Baca salawat yang banyak, ya. Bulan Maret insyaallah saya pergi, ya, lewat Saudi wisata. Lewat Al Amin, ya, Mulia Lestari. Lewat Daku Travel, insyaallah kita bareng-bareng nih. Terusin ngaji. Ntar yang dari apa? Antep kita kocok deh. Siapa yang namanya yang bisa keluar pergi ke Tanah Abang, ya? Tanah Suci. Nah, Abang aja dulu ke Tanah Suci, ya. Yang pada mau pergi umroh bareng saya nih lewat Saudi wisata nih, Cecewan, ya. Lewat Al Amin Mulia Lestari, lewat apa namanya? Daku Travel, banyakin selawat. Banyakin selawat, ya. Kembali kita kepada persoalan inti kita, pelajaran kita adalah wasallimu tasli taslima. Tengah malam kita tidur. Rasulullah bilang, jangan tidur sebelum kita baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, sampai habis. Nah, ketika kita mampu membaca itu, nih, wasallimu taslima. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghargai Nabi kita dengan sepenuhnya penghargaan, bahwa perintah itu ada perintah Allah, tak ada perintah Rasulnya, dan tidak ada perintah dari Rasul kecuali itu adalah perintah juga dari Allah. Kita sholat zuhur, kita laksanakan qobliyahnya, kita laksanakan ba'diyahnya. Kita tidur malam, kita laksanakan sholatul lailnya. Kita sholat, kita laksanakan perintah Rasul berjamaahnya. Insya Allah. Pemirsa, di segmen 3 kita akan berkenalan dengan Ananda Tias yang memberikan saya ini foto yang berhasil memenangkan juara fotografi se-Indonesia. Insya Allah. Pemirsa, alhamdulillah bersama saya sudah ada Ananda Tias Ismail, ya, yang sekarang ini sudah ada. Coba bisa diperlihatkan Ananda Tias. Alhamdulillah. Ya, Tias, kasih salam dulu sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tias sekolah di mana, nyantren di mana? Saya sekolah di Darul Quran Bandung, SMA kelas 3 IPS. Oh, alhamdulillah. Ikut program tahfiz juga ya? Alhamdulillah. Benar enggak nih? Benar, alhamdulillah. Coba dijajal ya. Siap ya? Insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Subhanallah. Pemirsa, saya sudah sering mengingatkan pemirsa, jangan khawatir anak ngapal Quran. Anak tetap bisa juara olimpiade sains nasional. Anak tetap bisa jago bahasa Inggris cuap-cuap. Insyaallah anak tetap bisa menjadi apa namanya pengusaha. Insyaallah. Dan hari ini Ananda Tias membuktikan beliau menjadi seorang juara. Juara apa ente? Alhamdulillah dapat juara satu fotografi se-Indonesia. Coba ayo lihat lagi, lihat mana. Ini fotonya. Fotonya ya. Kira-kira sebulan yang lalu di salah satu universitas. Dan ini umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah dari Darul Quran dapat juara satu, dan juara dua dan tiganya itu dari universitas lainnya. Subhanallah. Ini cuma satu-satunya SMA doang belajar Quran di Bandung. Bikin bangga nih gitu. Yes, ini kok fotonya berantakan begini, emang pesantren begini kan? Enggak lah ya, di pesantren tuh rapi. Kalau ini tuh cuma settingan doang biar kelihatannya bagus. Karena kan temanya waktu itu pendidikan masa kini. Jadi ya Tias nyoba untuk setting tentang pendidikan yang kurang diperhatikan sekarang. Oh, jadi tema pendidikan terus Tias nyetingin? Iya. Udah hobi fotografer sejak kapan? Sejak SMP kelas 1 ya. Iya. Coba dong cerita ke pemirsa, apakah cita-cita Tias pengen jadi fotografer yang apa namanya hebat, lalu apa terganggu dengan apa Quran? Coba cerita. Kalau cita-cita sih pengennya sih jadi bisnismen, cuma fotografi sih sekedar hobi. Subhanallah. Oh, tapi gitu ya? Iya, tapi sih kalau misalkan fotografi sih nggak ada keganggu sekali sama buat ngafal Qurannya sih. Jadi fotografi jalan, Al-Quran juga jalan. Masya Allah. Apa yang paling berkesan di pesantren? Yang paling berkesan sama teman-temannya sih, sama ustadz-ustadznya juga. Jadi udah kayak keluarga aja di sana. Gitu ya. Kak, coba Tias, wasallimu taslima, ya. Beri penghormatan kepada Rasulullah, penghargaan, perhatian sebenar-benarnya. Di pesantren seperti apa kira-kira? Kalau di pesantren yang sunnah itu bisa jadi wajib, misalkan salat duha, puasa Senin Kamis, terus tahajud bareng juga. Alhamdulillah tiap hari tuh kita seperti itu di sana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya udah. Yes, terima kasih ya. Ini ayah boleh lela enggak nih? Boleh. Boleh ya. Pemirsa yang mau lukisan ini masih saya tambahin, kita lelang aja ya. Kita lelang. Yang mau kemudian beli ini lukisan, silakan di tweet ke @yusuf_mansur. Kita mulai lepas lukisan ini dari harga 50 juta. Coba lukisan siapa tuh dijual, lukisan apa ya? Foto. Foto ya. Kita mulai lelang dari angka 50 juta. Duitnya buat apa? Buat rumah tahfiz anak-anak cacat ya. Buat rumah tahfiz anak-anak cacat. Kita udah ada 3.000 rumah tahfiz, tapi masih buat anak-anak sehat nih. Belum buat anak-anak cacat, ya. Jadi saya lelang ini lukisan. Istilahnya begini, yang mau sedekah mulai dari 50 juta, insya Allah bonusnya adalah fotografinya dari Ananda Tias. Ini Ananda insya Allah mudah-mudahan akan menjadi salah satu menteri, ya. Ya, di kabinet besok masuk, ya. Kalau kejadian. Bercanda pemirsa, ente mah suka ngambil hati aja sih. Cuma ngapain sih ini presiden? Enggak lah ya kan. Tapi kalau kepilih enggak apa-apa juga gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa mudah-mudahan semua anak-anak Indonesia bisa lebih baik daripada Tias. Insya Allah cita-cita yang kekabul, impian yang kecapai, tapi tetap menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah jadikan Tias dan seluruh teman-temannya di pesantren Darul Quran, dan teman-teman lagi seluruh Indonesia, teman-temannya lagi seluruh dunia, dari anak-anak kaum muslimin muslimat, mukmin-mukminat. Jadikan cita-citanya kecapai, impiannya kecapai, tapi juga tetap menjadi anak yang saleh-saleha, dan juga engkau beri kesempatan supaya bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Rabbi firlana warhamhum alaina wa ala walidina wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ditunggu saudara lelangannya di @yusuf_mansur. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.